Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami hormati, senang sekali pada hari ini kita kembali berjumpa di acara kita untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-100 dari surah Al-Anbiya yang akan menceritakan kepada kita tentang bagaimana kondisi di dalam neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Mereka merintih-rintih dan menjerit di dalamnya, yaitu neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-100 ini masih memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana situasi dan kondisi di dalam neraka. Kalau di dalam ayat sebelumnya Allah sudah mengatakan bahwa orang-orang yang kufur dan sesembahan mereka, hasabu jahannam, akan menjadi kayu bakar neraka. Bisa dibayangkan kayu bakar kalau terbakar masih lebih mendingan daripada kalau menjadi kayu bakarnya, ya, karena kalau kayu bakar itu menjadi alat pembakarnya. Kemudian di ayat 99 Allah menggambarkan di ayat sebelumnya bahwa orang-orang yang mensyirikkan Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah, ya, kullum fiha khalidun, akan kekal di dalam neraka. Pertanyaannya adalah, apakah di dalam neraka adalah sesuatu hal yang menyenangkan? Maka di dalam keterangan ayat 100 ini Allah menepis anggapan itu, bahwa neraka itu bukanlah suatu tempat yang menyenangkan, bahwa neraka itu bukanlah suatu tempat yang bisa dikali-kalikan. Sekian hari hanya disiksa, kemudian setelah itu bisa keluar dari dalamnya. Tidak apa-apa sebentar saja disiksa, toh di dunia juga mudah. Allah menggambarkan, lahum fiha zafir wahum fiha la yasma'un, mereka akan merintih dan menjerit-jerit di dalamnya, yaitu neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar. Kenapa kemudian orang-orang yang menjadi ahli neraka menjerit-jerit? Semuanya tidak akan ada yang diam karena semuanya menjerit-jerit. Karena dibakar oleh api neraka. Ya. Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan, ya, mereka akan diazab di dalam neraka dan tidak akan dikurangi sedikit pun azab mereka. Sehebat apa azab di dalam neraka itu, ya? Syahiqaw wa hiya tafur, apinya saja itu bergejolak seperti kalau kita membakar mancis itu kita hidupkan di gas, kompor gas, maka apinya langsung bus hidup, ya, dan tekanannya itu sangat besar. Ketika kita membesarkan volume api di kompor gas itu, maka api akan semakin besar dan semakin kencang. Maka itulah gambaran di dalam neraka yang Allah katakan syahiqan wa hiya tafur, yaitu ibarat orang yang sesak dadanya, menarik napas begitu sangat berat, wa hiya tafur, dan bergejolak. Begitu sangat mengerikan kondisi api yang ada di dalam neraka, ya, apinya saja itu digambarkan dengan gambaran yang begitu sangat menakutkan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa api neraka itu dibakar selama 1000 tahun. Awalnya adalah api merah, dibakar selama 1000 tahun, kemudian menjadi biru. Dibakar selama 1000 tahun, kemudian apinya berubah menjadi hitam. Ya, yang digambarkan kalau satu api saja terjatuh ke dunia ini, maka akan mampu menghangus leburkan seluruh yang ada di dunia ini. Hanya sedikit saja akan mampu menghancurkan semuanya. Jadi disinilah gambaran kenapa akhirnya menjerit-jerit tiada kesudahan, karena memang apinya saja sudah begitu sangat membahayakan. Menjadi hitam jauh lebih hebat daripada api kompor gas yang berwarna biru, sudah menjadi hitam dan menyala-nyala, sehingga akhirnya tidak heran kalau lahum fiha zafir, di dalamnya mereka merintih dan menjerit-jerit tiada berkesudahan. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal, kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Benar sekali tema kita pada hari ini yaitu kondisi neraka, karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan lahum fiha, bagi orang yang kafir di dalamnya, di dalam neraka, zafir, menjerit dan merintih. Wahum fiha la yasmaun, mereka dalamnya tidak dapat mendengar, merintih tetapi tidak dapat mendengar. Ini suatu hal yang sangat menarik untuk kita kaji. Bagaimana seorang yang merintih tetapi tidak dapat mendengar? Artinya merintihnya sudah sangkingkan parahnya sehingga suaranya sudah tidak keluar lagi, atau sangkingkan dahsyatnya sehingga telinganya sudah tidak dapat mendengar lagi. Apapun gambarannya, ini menggambarkan kepada kita suatu peristiwa yang sudah sampai pada puncaknya. Karena pada waktu yang normal, orang yang merintih pasti dapat mendengar. Dan biasanya rintihan itu juga didengar orang. Tetapi ini ada rintihan dan tidak dapat didengar, atau ada rintihan tetapi yang merintih sudah tidak dapat mendengar. Karena apa? Karena kondisi yang sungguh sudah sangat di luar dari batas yang normal. Inilah gambaran dari neraka. Inilah gambaran yang sangat mengerikan. Kafir itu merintih, menjerit, dan merantap tanpa ada kesudahan di neraka, yang satu hari sama dengan 50 ribu tahun lamanya. Gambaran satu hari sama dengan 50 ribu tahun lamanya sekedar ilustrasi bahwa di neraka itu kekal. Bukanlah berarti nanti akan ada masa kesudahan. Tetapi ini sekedar ilustrasi, kalau satu hari 50 ribu tahun, kalau seorang hidup selama 100 tahun, dikali 365 per tahunnya, dikali 50 ribu, maka itu tentu bilangan yang sangat banyak, dan itu menggambarkan tentang nomor angka-angka yang tiada berujung. Inilah yang digambarkan tentang bahaya yang sangat luar biasa sehingga menjerit tapi tidak dapat mendengar. Pendengar yang dimuliakan Allah, terkesan ayat ini memberi kita rasa takut yang luar biasa tentang neraka. Tentu saja memang itulah yang diharapkan dari pesan ini. Rasa takut itu membuat kita tidak akan berpikir untuk masuk ke dalam neraka. Rasa takut itu membuat kita tidak mau berbuat yang menjerumuskan kepada neraka. Rasa takut itu membuat kita jera dan tidak mau untuk melakukan, untuk berpikir, untuk berkata yang menjerumus kepada neraka. Di sisi lain, apa yang ditakuti di ayat 100 ini membuat kita merasa nyaman untuk dekat dengan Allah yang menghantar kita kepada surga. Ayat ini juga memberikan kita motivasi untuk berbuat baik sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya, agar kebahagiaan di akhirat dapat kita raih. Jadi sebenarnya bagi orang yang berpikir positif, ini adalah ayat yang memberi dia motivasi untuk tetap berbuat baik dan tidak berpikir untuk berbuat buruk atau jahat, untuk tetap beriman dan tidak berpikir untuk melakukan kekafiran, untuk tetap taat kepada Allah dan tidak pernah berpikir untuk melakukan kemusyrikan. Inilah yang terpenting dari ayat 100, sengaja diberi gambaran ketakutan yang luar biasa dari neraka yang begitu mengerikan. Tujuannya sebenarnya ingin menyelamatkan orang-orang yang beriman, ingin meneguhkan hati orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, kita banyak sekali mendapatkan pelajaran di ayat 100 ini, di mana kita kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bahaya besar yang mengancam kelak nanti pada hari akhirat di dalam neraka yang begitu sangat keras siksanya. Begitu sangat dahsyat ancaman hukuman bagi orang-orang yang akan dimasukkan ke dalamnya. Untuk itu, maka sepatutnya yang menjadi hal yang patut kita jadikan sebagai pelajaran terbesar adalah bagaimana kita mencoba untuk menjadi orang-orang yang sedia payung sebelum hujan, berusaha untuk menyelamatkan diri dari neraka ini, karena bahaya neraka yang begitu sangat membahayakan dan begitu sangat dahsyat yang tidak akan sanggup kita rasakan dan tidak sanggup kita tanggung. Lahum fiha zafir wa hum fiha la yasma'un. Jangan coba-coba untuk masuk ke dalam neraka, karena orang-orang yang di dalam neraka akan merintih dan menjerit, dan mereka bahkan tidak mampu mendengar suara mereka sendiri lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.